Jadi basically konsep video klipnya nggak ada konsep. Jadi konsepnya ya ini video klip kayak sekarang. Gua nge-brief lu pada. Kita syuting aja satu lagu sampai kita diusir. Sampai kita diusir. Pasti kita diusir, pasti diusir. Jadi Dimas bakal jadi waiternya kita. Kita kelarin. Terus Dimas bakal jadi waiter yang pakai jas, bawa wine segala. Cuman dia di bawa wine di warung, bawa wine. Kalau kita wine boy. Siap. Tapi scene-nya kayak gitu terus. Dimas masuk pulang terus, Bang. Mati. Buat acara apa, Bang? Lamaran, ada yang mau lamaran? Di sini. Oh iya. Aku minta surprise buat temen. Kasih bang, gara-gara gue leper lain kagak makan bang. Jangan bang, lo kok tega banget sih bang. Yang lainnya ini gak ada panggungan bang. Mana bang, gimana sih caranya bang? Bikin lagu goblok view tetap jutaan bang. Bang, liriknya gitu-gitu aja bang. Tapi lagu kok tetap masuk headline bang. Sombong bang, lo kok jadi orang sombong bang. Gue bukan sombong, cuma bercanda aja bang. Lagi-lagi masuk dagelan. Terima kasih buat promotnya dagelan. Sumpah serius, kagak bercanda. Bikin lagu ini abis main Dota 2. Sumpah, ini serius, kagak bercanda. Tapi ternyata lagu ini lo denger juga. Sun Gokong is in the house, yo. Bang, kapan giliran gue, bang? Ini lagu bikinnya kagak serius ya, bang? Gue ngeteknya baru bangun tidur kali, bang. Kok uploadnya di channel YouTube gue dah, bang? Gue belum kelar promo lagu beres, bang. 4 hari viewersnya baru 2 juta, bang. Mana besok gue foto shoot lagi, bang? Kasian kali, bang, yang lain belum makan. Yeah. Makan bang, kasih gua makan bang, nasi bang, tapi gua gak lagi bang. Kurang makan nasi bikin lo gak tenang. Gak bantu sampai sekarang gua tetap makan bang. Kuliah lama banget sibuk cari makan bang. Gak bayar SKS ATM nya ketelan bang. Masih jalan yang penting jangan lupa makan bang. Jangan lupa sholat bang, nyantai-nyantai bang. Menanya vlog tiap minggu gua lupa makan bang. Cewek orang kok ngajak gua makan bang. Tapi cowoknya gua traktir juga bang. Makan sate tai candi panas Senayan. Gua lupakan gua yang jualan. Gua kasih doi daging dan kasih sayang. Doi gak bakal lupa gua bikin melayang. Cewek lo gua takis habis kenalan. Dede, bentar nih. Gak usah diedit ini, gua males ngedit ya. Serius pak? Iya seriusan bang, gak usah deh. Terserah lu aja ngedit ya. Bang ada dapat panggung, rapper-rapper lagi halangan. Gimana masuk takis bang? Gimana jadi terkenal bang? Jadi bikin reaction, dapat views sampai sana account hit. Biar orang-orang jadi marahan. Clickbait tambah views, orang masuk jebakan. Kumpulin followers, open endorse lumayan. Paid promote lumayan. Biar bisa makan bang, yeah. Omoka ada saran? Jangan makan di restoran. Makan warteg sama Awkarin bang. Makan warteg ada pemandangan. Ada pemandangan. Ada pemandangan. Rapper gak dapat panggungan pada halangan apa gimana bang? Sun Gokong is in the house, yo. Dih seriusan bang, ini lagu gue tapi gue gak nge-rap. Ngehe, gue jadi clickbait doang. Ah.